Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi robba wa bil Islam madina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Alhamdulillah atas berkat kudroh dan irodah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka di kesempatan hari ini di tanggal 19 dari bulan Syawal tahun 1437 Hijriah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam kesempatan hari Ahad ini. Dan kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah serta taufiknya, juga memberikan kepada kita kesehatan. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita bermohon juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal soleh kita yang telah kemudian kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin, seperti puasanya, sholatnya, sodakohnya, iktikafnya membaca Al-Quran, dan segenap amal soleh yang kita kerjakan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, jiwa-jiwa yang kemudian bersemangat untuk mengerjakan beraneka ragam kebaikan, maka di kesempatan bulan Ramadan kemarin berlomba-lomba untuk mengerjakan aneka ragam kebaikan dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari kebaikan-kebaikan yang wajib dan kebaikan-kebaikan yang sunnat, bahkan perkara-perkara yang mubah pun dikerjakan oleh jiwa-jiwa yang menghendaki kebaikan atas dirinya. Kita sebagai seorang muslim, ketika mengerjakan beraneka ragam kebaikan, khususnya di bulan Ramadan kemarin, sangat meyakini bahwasanya aneka ragam kebaikan tersebut ada ganjarannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin akan kebenaran sabda Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana beliau berkata, "Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya akan Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kita percaya akan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam ini dan ucapan-ucapan beliau yang semisal ini, karena beliau adalah al-maksum yang tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Akan tetapi apabila kita perhatikan hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya, kita simak hadis ini. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh iman dan dia mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita perhatikan hadis ini dan hadis-hadis yang semisal ini, maka di dalam hadis ini sedikitnya ada tiga unsur yang membangun. Unsur yang pertama, man soma Ramadan Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan, yakni mengerjakan amal soleh. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, barang siapa yang sholat di bulan Ramadan, yakni dia mengerjakan amal soleh. Baik amal soleh tersebut dalam makna puasa, atau amal soleh tersebut dalam makna sholat, atau amal-amal soleh yang lain. Ini unsur pertama, mengerjakan amal soleh. Adapun unsur kedua dari hadis ini dan hadis-hadis yang semisal ini, man soma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Unsur kedua, ketika dia mengerjakan amal dibangun di atas dasar keimanan, dibangun di atas dasar mengikuti petunjuk dari petunjuk-petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam, atau yang biasa kita kenal dengan syarat diterimanya amal. Kalau unsur pertama dari hadis ini, man soma Ramadan, barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan adalah amal, imanan wahtisaban, penuh iman dan mengharap pahala, maka ini unsur kedua, yakni apa? Yakni syarat diterimanya amal, dia harus beriman ketika mengerjakan amal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menghendaki kecuali mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Imanan wahtisaban, dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal solehnya. Lalu unsur ketiga dari hadis ini atau hadis-hadis yang semisalnya, ghufirallahu mataqaddama min zambih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, atau dengan kata yang lain, ganjaran atas sebuah amal. Jadi hadis ini dan hadis-hadis yang semisal ini, di sana ada tiga unsur yang membangunnya. Yang pertama amal, yang kedua syarat diterimanya amal, dan yang ketiga ganjaran yang diperoleh dari pelaku amal ketika syarat diterimanya amal terpenuhi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maklum di sisi kita bahwasanya di sana ada syarat diterimanya amal, yang para ulama menjelaskan syarat diterimanya amal, yakni yang pertama ikhlas karena Allah di dalam mengerjakannya, dan yang kedua ketika dia mengerjakan amal tersebut berada di atas petunjuk dari petunjuk-petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Ini syarat diterimanya amal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dua syarat diterimanya amal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang dia berkehendak untuk berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Kata Imam Fudail bin Iyad, ketika menafsirkan makna amal soleh di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110 ini, kata Imam Fudail bin Iyad, amal soleh adalah amal yang dibangun di atas mengikuti petunjuk dari petunjuk-petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang berkehendak untuk menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Dan ketika dia mengerjakan amal soleh tersebut, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Janganlah dia mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun juga. Yakni yang kedua syarat diterimanya amal soleh berdasarkan ayat ini adalah ketika seseorang mengerjakannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maklum atas diri kita bahwasanya di sana ada syarat diterimanya amal, yang para ulama menjelaskan ada dua. Syekh Utsaimin menambah yang ketiga. Syarat diterimanya amal yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, amal tersebut dikerjakan ketika waktu diterimanya amal masih ada. Syekh Utsaimin menjelaskan di dalam syarah beliau terhadap Riyadus Shalihin, syarat yang ketiga, bahwasanya amal tersebut dikerjakan pada waktu amal soleh masih Allah subhanahu wa ta'ala terima. Dan waktu amal soleh masih Allah subhanahu wa ta'ala terima, kata Syekh Utsaimin dalam syarah beliau terhadap Riyadus Shalihin, itu ada dua macam. Macam yang pertama, yang berlaku bagi orang per orang siapapun dia. Makanya Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba sampai nyawanya masih ada di tenggorokannya. Alias, apabila nyawanya telah melampaui tenggorokannya, kata Syekh Utsaimin, ketika sang hamba tersebut bertaubat, maka tidak bermanfaat taubat atasnya. Inilah yang terjadi kepada Fir'aun. Adapun yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, waktu diterimanya amal soleh, yakni kapan? Sebelum matahari terbit dari arah barat. Dan ini berlaku untuk seluruh manusia. Dan ini maklum, kalau di sana ada amal, di sana ada syarat diterimanya amal, pun di sana ada pembatal-pembatal amal soleh. Di sana ada pembatal-pembatal amal soleh. Semisal kesyirikan. Kesyirikan membatalkan amal-amal soleh yang telah dikerjakan. Ini maklum. Semisal kemudian mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang menerima. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Jangan sekali-kali kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti hati orang yang menerima. Sedekah amal yang mulia, berpahala, tapi kemudian bisa menjadi tidak bermanfaat amal yang mulia tersebut ketika apa? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan, ketika orang yang memberi dia mengungkit-ungkit dan kemudian menyakiti hati orang yang menerima. Seperti ghibah, ghibah menghilangkan pahala amal soleh. Bukankah kita pernah mengetahui Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan di hadapan para sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut itu siapa? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut, orang yang gak punya harta, gak punya dinar, gak punya dirham. Rasul mengatakan bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang mengerjakan aneka ragam amal. Yang amal-amalnya itu apabila kemudian dibentukkan seperti gunung Tihamah, dan dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala amal seperti ini, akan tetapi dia punya kebiasaan mencela orang, dia punya kebiasaan menggibahi orang, dia punya kebiasaan untuk mencaci maki orang, dan seterusnya. Dan ada buku yang bagus sekali dalam masalah ini, Pembatal-pembatal amal soleh. Buku yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, yang berjudul Mubtilatul Amal. Dan kalau saya enggak salah sudah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Syafi'i, Pembatal-pembatal amal. Bagus sekali. Tapi jemaah, yang menjadi kerisauan orang-orang yang beramal, dan inilah kerisauan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada suatu hari pernah termenung. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada suatu hari pernah termenung. Dan kemudian dia ditanya oleh istrinya Fatimah, apa yang membuatmu termenung wahai Ali, wahai suamiku? Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan sebuah ucapan yang sangat bagus sekali. Kata Ali bin Abi Thalib, la tahtamu likilatil a'mal wahtamu lil qabul. Sesungguhnya yang menjadikanku susah, kata Ali bin Abi Thalib, bukan karena sedikit amal yang aku kerjakan, tapi yang menjadikan diriku susah adalah apakah amalku diterima. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada istrinya Fatimah, alam tasma Allah azza wa jalla yaqul, hei Fatimah, bukankah engkau pernah mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah menerima sebuah amal soleh kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-27. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika menjelaskan atsar ini, Imam Ghazali punya ungkapan yang sangat indah dalam kitab beliau Ihya, yang kemudian juga dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin. Kata Imam Ghazali bahwasanya salafuna, salaf kita, yang menjadi perhatian mereka tidak semata-mata memperbanyak amal. Salaf kita yang menjadi perhatian mereka tidak semata-mata memperbanyak amal. Akan tetapi yang menjadi perhatian utama mereka, akankah amal ini Allah subhanahu wa ta'ala terima? Kemudian Imam Ibnu Qudamah setelah menukil ucapan Imam Ghazali ini, beliau mengatakan, dan ini sungguh berbeda dengan kebanyakan kaum muslimin pada hari ini, pada hari ini pada zamannya Imam Ibnu Qudamah, abad ke-7 Hijriah. pada kebanyakan keadaan kaum muslimin pada hari ini, yang mana perhatian mereka adalah semata-mata memperbanyak amal. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau berbicara tentang tidak diterimanya sebuah amal soleh, kita punya parameternya. Saya ingin bawa kepada contoh yang konkret saja. Ambil contoh sholat. Sholat adalah amal soleh. Sholat tidak diterima kapan? Kalau misalnya syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Dia sholat tanpa wudu. Betul ya? Dia sholat dengan berhadas. Dia sengaja sholat tanpa menghadap kiblat. Dia sholat tanpa menutup aurat dengan sengaja. Dia meninggalkan membaca Al-Fatihah padahal dia mampu. Maka sholatnya tidak diterima. Kita punya parameternya. Begitu juga kalau kita berbicara tentang pahala sholat yang batal, kita juga punya parameternya. Kapan pahala sholat batal? Kalau syirik, bukankah kesyirikan membatalkan amal sholat? Bahkan membatalkan pahalanya, bahkan membatalkan seluruh pahala amal sholat? Kita punya parameternya. Tapi yang menjadi pertanyaan ahli makrifat, dari mana kita bisa mengetahui amal soleh kita Allah subhanahu wa ta'ala terima? Ini yang menjadi pertanyaan ahli makrifat. Dari mana kita bisa mengetahui amal soleh kita Allah subhanahu wa ta'ala terima? Kalau Allah azza wa jalla tidak menerima amal soleh kita, kita bisa tahu parameternya. Alamatnya kita tahu. Tapi pertanyaan besar yang harus kemudian kita permasalahkan, apakah Allah azza wa jalla menerima amal soleh kita? Kalau jawabannya iya, apa alamat dan tanda-tandanya? Inilah yang insya Allah ta'ala akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Dan saya mohon maaf kalau secara berdasarkan agenda kita bahas Umdatul Ahkam, tapi saya mohon maaf kepada jemaah, pembahasan kita tentang Umdatul Ahkam kita tunda sampai kesempatan bulan yang akan datang, ya? Karena saya merasa bahwasanya pembahasan ini penting untuk saya, penting untuk kita semua sebagai ajang koreksi. Jangan-jangan lelah letih kita dalam berpuasa Ramadan satu bulan kemarin, semangat kita di dalam menegakkan sholat tarawih, semangat kita di dalam membaca Al-Quranul Karim, semangat kita untuk iktikaf, semata-mata kemudian hanya berbuah lelah, hanya berbuah capek. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama bukannya tidak membahas alamat-alamat diterimanya amal soleh. Bukannya para ulama tidak membahas, mereka membahas. Imam Ibnu Qayyim berbicara. Imam Ibnu Rajab berbicara. Imam Ibnu Jauzi berbicara. Imam Ghazali sebelumnya juga berbicara tentang alamat-alamat diterimanya amal soleh. Tapi sebelum kita masuk kepada apa yang telah mereka bicarakan tentang alamat-alamat diterimanya amal soleh, saya ingin memberikan sebuah mukaddimah yang ini sangat penting sekali untuk saya dan untuk kita semua. Bahwasanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, nanti setelah kita sebutkan alamat-alamat diterimanya amal soleh, maka ada dua kemungkinan yang ada pada diri kita. Kemungkinan yang pertama, kemungkinan alamat-alamat ini tidak ada pada diri kita. Saya ulangi. Ketika nanti kita akan sebutkan alamat-alamat diterimanya amal soleh, maka pada diri kita, kita jadikan pembahasan ini untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Maka pada diri kita hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, alamat-alamat ini tidak ada pada diri kita. Kalau ini yang terjadi, bahwasanya alamat-alamat ini tidak ada pada diri kita, maka yang menjadi kewajiban kita berikutnya adalah mengkoreksi. Kenapa alamat-alamat ini tidak ada pada diri kita? Yang salah sudah pasti bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah adalah hamba. Maka ketika diyakini yang salah adalah hamba bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai hamba semestinya mengkoreksi. Kenapa alamat ini enggak ada pada diri kita? Mungkin kurang ikhlas. Mungkin kurang sepenuh hati. Mungkin karena tidak mengikuti sunnah. Mungkin karena separuh-separuh. Dan beraneka ragam macam kemungkinan. Adapun kemungkinan yang kedua, ketika nanti kita akan bicarakan alamat-alamat diterimanya amal soleh, maka atas diri kita ada kemungkinan kedua, alamat-alamat ini ada pada diri kita. Kan hanya ada dua kemungkinan, ada atau tidak ada. Yang kedua, alamat-alamat ini ada pada diri kita. Maka, kalau alamat-alamat ini ada pada diri kita, kita harus menghadirkan, saya katakan, para ulama mengatakan, kita harus menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melenyapkan rasa takabur terhadap diri. Kalau ternyata alamat-alamat ini ada pada diri kita, maka jangan kemudian mengatakan, saya. Tapi yang harus kita hadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian menghilangkan rasa takabur terhadap diri sendiri. Ungkapan yang luar biasa indah dari Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Ini bagus sekali ucapan Imam Haris Al-Muhasibi. Bagi orang-orang yang sombong atas dirinya. Bagi orang-orang yang sombong atas dirinya. Simak baik-baik ucapan Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Dalam kitab beliau, At-Tahawwum. Kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi, seorang hamba hakikatnya tidak layak sombong. Seorang hamba hakikatnya tidak layak sombong. Kenapa? Karena seorang hamba, kata Imam Haris Al-Muhasibi, tidak mungkin bisa lepas dari tiga keadaan. Kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi, seorang hamba tidak layak untuk sombong sedikit pun juga. Karena seorang hamba tidak akan mungkin bisa lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, siapapun dia, kalau dia statusnya adalah hamba, yakni manusia, maka Allah lah yang menciptakannya dan yang menghidupkannya. Seorang hamba tidak layak sombong atas amalnya. Ya saya. Kamu enggak tahu masjid semewah ini kan saya yang bangun. Hah? Lihat itu tanah sebesar itu. Siapa yang mewakafkan? Saya. Hah? Orang-orang itu, lihat itu. Anak-anak yatim itu, anak-anak piatu itu, orang-orang fakir miskin itu. Siapa yang membantu? Saya. Lihat kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Kata Haris Al-Muhasibi, seorang hamba tidak layak sombong atas amal solehnya. Kalau ada orang yang sombong atas amal keburukannya, na'udzubillah ya. Seorang hamba tidak layak sombong atas amal solehnya, karena seorang hamba tidak akan mungkin bisa lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, Allah lah yang menciptakannya. Dan Allah lah yang menghidupkannya. Semua manusia yakin. Kecuali orang-orang yang kemudian telah rusak fitrahnya. Bahwasanya keberadaan dia di muka bumi ini ada yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan keberadaan dia di muka bumi ini hidup karena ada yang menghidupkan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka amal kita, kita mampu beramal ya, karena Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, maaf. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menghidupkan kita. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan. Sebelumnya pernah melihat orang mati, ada yang bisa sholat? Hah? Orang mati sholat? Orang mati bersedekah? Orang mati kemudian tawaf umrah? Gak ada. Hah? Yang bisa sholat, yang bisa bersedekah, yang bisa tawaf umrah, puasa, orang hidup. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang angan-angan orang yang telah mati. Angan-angan orang yang telah mati. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai dengan ayat yang ke-100. Surat ke-23 ayat ke-99 sampai dengan ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta iza jaa'a haduhumul maut qala rabbir ij'uni." Ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, mereka berkata kepada Rabb Azza wa Jalla, "Ya Allah, bagus sekali kalau kemudian aku ini dihidupkan kembali." Ini angan-angannya orang mati. Hah? Ini angan-angannya orang mati. Orang ini telah mati, Allah Azza wa Jalla datangkan kematian kepadanya. Dan orang yang mati ini berangan-angan, "Ya Allah, bagus sekali kalau kemudian engkau hidupkan lagi kami ini." Apa yang diinginkan oleh orang yang telah mati ini dalam angan-angannya? Kalau Allah Azza wa Jalla menghidupkannya, apakah yang diinginkan oleh orang yang telah mati ini dalam angan-angannya ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya, agar dia kemudian bisa plesir kembali? Apakah yang diinginkan oleh orang yang mati ini di dalam angan-angannya, agar kemudian dia bisa berwisata kuliner kembali? Ataukah angan-angan lain? Tidak. Dia punya angan-angan hanya satu angan-angannya. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan angan-angan orang yang telah mati dan minta dihidupkan kembali. Apa katanya? La'alli a'malu salih. Kembalikan aku nih ke muka bumi agar aku bisa mengerjakan amal soleh. Angan-angannya cuma hendak mengerjakan amal soleh. Hah? Kenapa dia punya angan-angan hendak mengerjakan amal soleh? Karena dia menjelaskan alasannya. Dia minta dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa mengerjakan amal soleh. Dia sebutkan alasannya kenapa dia minta dihidupkan kembali. Dia katakan, "Fima taraktu." Karena dulu waktu saya di muka bumi, amal soleh itu saya tinggalkan. Ya Allah. Imam Hasan al-Basri ketika melewati sebuah komplek pekuburan, Imam Hasan al-Basri terdiam sambil menangis. Kata Imam Hasan al-Basri, andai kata penghuni kuburan ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan satu rakaat sholat yang kalian tinggalkan dengan menebusnya dengan seluruh bumi, niscaya mereka hendak menebusnya. Kata Imam Hasan al-Basri, andai kata penghuni kubur ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk mengerjakan sholat satu rakaat sebagaimana yang kalian tinggalkan di muka bumi ini, niscaya mereka hendak menebusnya walaupun dengan tebusan sebesar bumi. Lihat jemaah, kita ini banyak sekali melalaikan kesempatan melakukan amal soleh, saya dan anda. Kita ini banyak sekali melalaikan kesempatan beramal soleh, menunda-nunda, berpanjang angan. Besok bisa jadi datang lagi kesempatan itu. Besok. Siapa yang jamin kata-kata besok itu sampai kepada kita? Orang ini, dia mengajukan alasannya kenapa dia hendak dihidupkan lagi ke muka bumi. Fima taraktu. Karena dulu di muka bumi ada sebuah amal soleh yang pernah saya tinggalkan. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Kala, sekali-kali enggak. Namanya sudah mati. Namanya sudah mati ya tidak dihidupkan kembali. Kala innaha kalimatun wa qailuha. Tidak, sekali-kali tidak, kata Allah Azza wa Jalla. Itu hanya kalimat yang kau ucapkan. Andai kata aku hidupkan kembali dirimu, engkau juga tidak akan melakukan amal soleh. Cuman omong kosong aja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala putus keinginan penghuni kubur agar kemudian bisa hidup kembali dengan mengatakan, "Wa min waraihim barzakhun." Dan di belakang penghuni kubur ini ditegakkan barzah ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Maka kata Haris al-Muhasibi, ada alasan apa kemudian kita mesti sombong atas amal soleh kita? Allah yang menciptakan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita. Lihat itu buktinya. Orang-orang mati enggak bisa mengerjakan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan atas diri kita masih hidup sehingga bisa mengerjakan amal soleh. Kata Haris al-Muhasibi, di mana bagianmu dari yang pertama ini? Di mana bagian kita jemaah dari yang pertama ini? Enggak ada. Apakah kita menciptakan diri kita sendiri? Enggak. Apakah kita membantu Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan diri kita? Enggak juga. Apakah kita menghidupkan diri kita sendiri? Enggak. Apakah kita membantu Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan diri kita sendiri? Enggak juga. Lalu bagian kita dari yang pertama ini apa, kata Imam Haris al-Muhasibi? Kalau enggak ada bagian kita dari yang pertama ini, kenapa seseorang mesti bersombong atas amal solehnya? Ini baru yang pertama. Adapun yang kedua, kata Imam Haris al-Muhasibi, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan atas diri kita untuk mengerjakan amal tersebut. Bukankah sering kita dengar ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khalaqahum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan mereka dan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Pak, jemaah, kita bisa pergi ke sini, duduk ke sini, gitu. Itu karena Allah Subhanahu wa taala memampukan kita pergi ke sini. Yang laki-laki bisa pergi sholat berjamaah ke masjid karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memampukan dia untuk pergi berjamaah ke masjid. Maaf, Pak. Pernah lihat ada tetangga kita, saudara kita mungkin, karib kerabat kita masih hidup. Tapi tidak Allah Azza wa Jalla berikan kemampuan untuk pergi ke masjid. Mungkin dia terkena stroke. Mungkin kakinya tidak ada, lumpuh, atau mungkin juga dia tidak punya mata yang cukup sehat yang bisa, dengan sebab itu dia bisa berjalan menuju ke masjid. Lalu kalau kita pikir-pikir, kata Imam Haris Al-Muhasibi, bagian yang kedua ini di mana letak saham kita? Enggak ada juga. Lalu atas apa kita mesti bersombong? Adapun kata Imam Haris Al-Muhasibi yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga tergerak untuk mengerjakan amal soleh tersebut. Allah yang berikan taufik. Coba lihat. Banyak orang yang hidup, banyak orang yang sehat. Tapi atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan rahasianya, Allah masih halangi taufik atas dirinya sehingga dia tidak tergerak untuk mengerjakan sholat. Betul, Pak. Ini orang hidup, ini orang sehat, kakinya kuat, pandangannya bagus. Tapi Allah atas hikmah dan rahasia yang dia miliki masih kemudian menghalangi hidayah untuk sampai ke dirinya. Lalu apa bagian kita dari yang ketiga ini? Maka kata Haris Al-Muhasibi Al-Imam, seseorang tidak layak untuk sombong atas amal solehnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan yang menjadi pokok pembicaraan kita tentang alamat-alamat diterimanya amal soleh. Dan nanti kemudian tinggal dihadapkan atas diri kita, kita ada pada kelompok yang mana. Apakah ada pada kelompok yang pertama? Kalau iya, maka bersegeralah kita memperbaiki diri. Apakah kita ada pada kelompok yang kedua? Kalau iya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takabur dan terus berusaha mengerjakan amal-amal soleh berikutnya. Setidaknya alamat-alamat diterimanya amal soleh ada beberapa. Saya akan sebutkan beberapa di antaranya, ada 10 setidaknya, dan 10 ini bukan pembatasan. Saya akan sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, ketidakinginan seorang hamba. Ini alamat yang pertama. Ketidakinginan seorang hamba atau mengecil keinginan hamba tersebut untuk kembali berbuat dosa setelah dia melakukan ketaatan. Ini alamat yang pertama. ketidakadaan keinginan seorang hamba, atau minimal mengecil keinginannya untuk kembali berbuat dosa setelah dia mengerjakan ketaatan. Ini alamat ketaatan yang telah dia kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita sama-sama mengetahui dan sering dengar ayat-ayat yang bunyinya hal jazau ihsan ilal ihsan? Sering kita dengar ayat-ayat seperti ini dalam surat Ar-Rahman diantaranya. Bukankah ganjaran atas perbuatan kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya? Simak baik-baik ucapan Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat yang luar biasa indah ini. Bukankah ganjaran atas perbuatan kebaikan adalah kebaikan berikutnya? Kata Imam Ibnu Qayyim, apabila sebuah perbuatan kebaikan ini ada ganjarannya, kan begitu? Maksudnya ada ganjarannya, Allah terima. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala terima, maka konsekuensi dari penerimaan Allah terhadap sebuah amal soleh ada ganjarannya. Hal jazau ihsan ilal ihsan, kata Imam Ibnu Qayyim dari ayat ini, apabila sebuah amal soleh ada ganjarannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala terima, maka dia akan berbuah kepada amal soleh berikutnya. Ganjaran dari sebuah amal soleh adalah amal soleh berikutnya. Maka perhatikan keadaan kita pada hari ini. Kalau kemudian pada bulan kemarin di antara kesibukan kita adalah banyak membaca Al-Quranul Karim, dan itu amal soleh, maka tinggal kita perhatikan apa kesibukan kita di bulan Syawal ini. Apakah kembali kita meninggalkan Al-Quranul Karim? Karena kalau bacaan Al-Quranul Karim kita yang dikerjakan di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan berbuah kebaikan berikutnya, yakni semakin tambah cinta dia kepada Al-Quranul Karim, semakin dia memperbanyak bacaan, semakin dia, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam juga pernah bersabda, yang saya ucapkan ini adalah ucapan Rasul alaihi salatu wasalam kepada Amr bin As, yang mana Amr bin As adalah orang kafir yang dia hendak masuk ke dalam agama Islam, tapi dia bertanya, ya Rasulullah, kalau saya masuk ke dalam agama Islam dan itu sebuah kebaikan, apakah keburukan-keburukan yang pernah aku kerjakan dahulu sebelum aku masuk ke dalam agama Islam Allah hapuskan? Kan begitu. Maka apa kata Rasulullah SAW kepada Amr bin As? Al-hasanat tuzhibna sayyiat. Bukankah engkau mengetahui, wahai Amr bin As, kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan aneka ragam keburukan? Yakni, kata para ulama semisal Imam Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, apabila seseorang mengerjakan kebaikan, kalau kebaikannya itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala terima, maka itu akan menghilangkan keburukan-keburukan yang telah lalu maupun yang akan datang. Ajang koreksi atas diri kita. Ajang koreksi atas saya. Kalau dulu di bulan Ramadan kita rajin sholat tarawih, qiyamul lail. Ternyata sampai hari ini tanggal 19 dari bulan Syawal, sekalipun kita tidak pernah qiyamul lail, ini ada alamat apa atas diri kita? Curigai diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara alamat diterimanya amal soleh, pelaku amal dalam keadaan hatinya takut amal solehnya tidak diterima. Mungkin kedengarannya agak aneh mungkin. Saya ulangi, di antara alamat amal solehnya diterima, hatinya merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir amal solehnya tidak diterima. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya amal soleh yang kita kerjakan itu tidak membawa manfaat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun amal soleh yang kita kerjakan, tidak membawa manfaat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kekufuran hamba, andai kata seluruh hamba di muka bumi ini kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memadaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Bahkan amal soleh yang dikerjakan hamba itu manfaatnya untuk dia. Dan kekufuran yang dikerjakan oleh seorang hamba, madaratnya akan kembali kepada dirinya. Luqmanul Hakim pernah menasehati anaknya dengan nasihat yang sangat indah sekali. Apa kata Luqmanul Hakim kepada anaknya? Setelah dia menasehati anaknya untuk ini, maka di ayat ke-12 dari surat Luqman, Luqman menasehati anaknya, "Wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi." Hei anakku, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada hakikatnya manfaatnya akan kembali kepada siapa? Linafsihi, kepada dirinya sendiri. Dan kemudian Luqman memberikan peringatan kepada anaknya, "Waman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Hei anakku, jangan sekali-kali engkau kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Nasihat seorang bapak kepada anaknya. Rasa syukur kita, manfaatnya akan kembali atas diri kita. Sebagaimana kekufuran yang kita kerjakan, maka madaratnya akan kembali kepada diri kita. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beraneka ragam nikmat yang nikmat tersebut tidak mungkin oleh seorang hamba mampu menghitungnya. Ini diantara pembuktian sifat maha pengasih lagi maha penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba beraneka ragam nikmat, yang nikmat tersebut tidak mungkin atas hamba untuk menghitungnya. Dan ini maklum, kita sering dengar ayat ini yang ada dalam surat Ibrahim. Andai kata kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, apa kata Allah azza wa jalla? Latuhsuha. Niscaya kalian gak bakalan sanggup untuk menghitungnya. Lalu, kalau nikmat itu sendiri tidak mungkin sanggup kita menghitungnya, gimana cara kita mensyukurinya? Kalau nikmat itu sendiri tidak mampu kita hitung, gimana cara kita mensyukurinya? Inilah yang kemudian menimbulkan rasa sangat takut di dalam hati salaf kita akan berbagai macam nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Bersamaan dengan itu, mereka melihat diri mereka kurang, bahkan sangat kurang sekali menunaikan kewajiban-kewajibannya di hadapan Rabbnya. Jadi apa yang telah kita sebutkan tadi, inilah yang menyebabkan salafuna memiliki rasa takut yang luar biasa di dalam hati mereka. Ketika mereka memperhatikan beraneka ragam nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, bersamaan dengan itu sedikit sekali, bahkan kecil di antara yang paling kecilnya, yang mereka sanggup untuk syukuri, yang mereka sanggup untuk menunaikan kewajibannya, yang mereka sanggup untuk kemudian melepaskan hak-haknya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sampai saya gak tahu sebelum Imam Ibnu Qayyim ada gak yang menyebut dengan istilah ini. Tapi ini saya jumpai dari ucapan Imam Ibnu Qayyim. Mungkin sebelum Imam Ibnu Qayyim ada yang menyebutkan istilah seperti ini. Bahwasanya ada sebuah istilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan istilah tasalsul bin nikmah. Terus menerus mensyukuri nikmat. Imam Ibnu Qayyim punya penggambaran yang bagus di sana. Tapi untuk menyederhanakan pembicaraan, saya ambil sebuah contoh yang real saja yang mungkin langsung bisa kita nalar. Air minum ini yang hadir di hadapan saya, hadir di hadapan antum semua, gitu ya. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kadang-kadang kita gak menyadarinya. Coba kalau kita lihat keadaan saudara-saudara kita yang ada di Afrika. Yang mereka kesulitan untuk mendapatkan air minum. Jangankan untuk mendapatkan air minum, untuk mendapatkan air bersih saja mereka kesulitan. Maka air minum ini, air bersih ini nikmat yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini air minum. Kalau kemudian kita minum, maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita air minum, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan atas kita untuk minum air minum. Ya? Karena ada orang yang minumnya ditaker ya. Ada orang-orang yang punya penyakit tertentu minumnya ditaker. Lupa saya penyakitnya apa tuh. Enggak boleh lebih dari apa? Berapa liter? Sakit apa, Mas? Hah? Iya, minumnya ditaker kan? Iya, minumnya enggak boleh lebih dari berapa ratus mili. Hah? Saya pernah punya kenalan yang dia orang tuanya minumnya ditaker, enggak boleh lebih dari 1/4 liter. Bayangkan 1/4 liter itu semana? Mungkin segini cuma. Sehari semalam minum segini. Luar biasa. Maka ketika seorang hamba dia mampu minum, minum air bersih, air dingin, segar berasa di tenggorokan, dia ucapkan alhamdulillah karena mensyukuri nikmat air minum. Kata Imam Ibnu Qayyim, seseorang diberi taufik untuk mengucapkan alhamdulillah ketika minum, itu adalah nikmat yang juga perlu disyukuri. Paham ucapan ini? Jadi ketika dia hendak minum air minum dan ini nikmat, dia ucapkan alhamdulillah. Dia mampu mensyukuri nikmat minum ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah dalam bentuk ucapan itu nikmat yang juga perlu disyukuri. Kalau kayak gitu kira-kira selesai gak seseorang bersyukur kepada Allah? Gak ada selesainya. Hah? Karena sebuah nikmat di antara konsekuensinya adalah mensyukuri. Dan mensyukuri nikmat itu adalah nikmat yang juga perlu disyukuri. Artinya gak selesai. Tapi Allah minta kepada kita itu gak banyak. Dari seluruh harta kita 2,5% zakat ya. Dari seluruh waktu kita 24 jam hanya 50 menit sholat 5 waktu. Dari hidup kita selama 1 tahun hanya 29 atau 30 hari berpuasa Ramadan. Dari hidup kita selama 60-70 tahun hanya berapa? Hanya berbilang 18 atau 20 hari untuk manasik haji. Gak lama tuh Allah Azza wa Jalla minta sesuatu atas diri kita. Dan ketika Allah Azza wa Jalla minta itu bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan hamba. Maka di atas memperbandingkan nikmat Allah yang sangat besar ini serta kesanggupan mereka untuk mensyukurinya, para salaf kita hatinya takut ketika mengerjakan amal soleh, jangan-jangan amal solehnya tidak diterima. Pada suatu hari jemaah, Rasul alaihi salatu wassalam membaca sebuah ayat di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Ayat yang ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini dibacakan Rasul di rumahnya di hadapan Aisyah. Aisyah lagi mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yu'tuna ma atawa qulubuhum wajillat." Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati penuh rasa takut, mereka memberikan sedekah dengan hati penuh rasa takut. Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ayat ini dibacakan oleh Rasul di hadapan Aisyah. Aisyah bertanya, Ummul Mukminin, "Ahum allazina yasrabuna al-khamr wa yasrikuna ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud di dalam ayat yang tadi engkau baca? Adalah mereka yang yasrabun al-khamar, yang kerjaannya minum khamar, wa yasrikuna, dan kerjaannya mencuri, karena ketika dia bersedekah dia khawatir jangan-jangan sedekahnya enggak diterima. Hah? Dia bersedekah dia khawatir jangan-jangan sedekahnya enggak diterima dalam ayat tadi. Aisyah bertanya, apakah orang ini yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang biasa minum khamar dan biasa juga dia mencuri? Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, enggak wahai anak perempuannya As-Siddiq. Ini Aisyah yang dimaksud. Walakinnahum, akan tetapi orang yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut, allazina yasummuna wa yusalluna wa yatasiddiquna wa hum yakhafuna an la yaqbala minhum ulaika allazina yasiruna fil khairat. Tidak wahai anak perempuannya As-Siddiq, mereka itu bukan orang yang biasa minum khamar, juga bukan orang yang biasa mencuri, bukan. Bahkan mereka itu adalah orang yang biasa menegakkan sholat sunnat. Mereka adalah orang yang biasa kemudian berpuasa sunnat. Bahkan mereka adalah orang yang biasa bersedekah. Akan tetapi dengan kebiasaan-kebiasaan yang sedemikian baik yang mereka miliki, biasa puasa sunnat, biasa bersedekah, biasa kemudian sholat-sholat sunnat, dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka miliki ini, keadaan mereka apa? Ya khofuna, mereka itu khawatir. An yakbala minhum, mereka khawatir amal-amal soleh mereka tidak Allah Azza wa Jalla terima. Allahu Akbar. Ini bedanya antara orang belakangan dengan salaf kita. Salaf kita, mereka adalah orang-orang yang baik secara zahirnya. Orang-orang yang bersegera mengerjakan amal soleh. Bahkan batinnya telah Allah Azza wa Jalla zab jamin. Salaf kita begitu kan? Zahirnya baik. Rajin mengerjakan amal soleh. Bahkan batinnya Allah singkap akan kebaikan mereka. Tapi mereka punya rasa khawatir jangan-jangan amal mereka enggak diterima. Ini salaf kita. Adapun orang-orang belakangan yang amalnya turun naik dan lebih banyak turunnya, yang tidak datang sedikit pun keterangan dari Allah Azza wa Jalla akan kebaikan batinnya, terlampau pede. Over pede bahwasanya amalnya pasti diterima. Bukankah kita mungkin sering dengar istilah nabung pahala? Kalau dibacakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang misalnya, barang siapa berpuasa Arafah, gitu ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau ketika dia dengar, barang siapa yang berpuasa Asyura, akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Atau dia dengar, barang siapa berpuasa Ramadan dan mengikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan puasa setahun penuh. Dengar nih dia hadis-hadis model kayak gini. Maka apa? Barang siapa yang puasa Ramadan, oh iya saya sudah puasa Ramadan, dan mengikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Oh, udah juga 6 hari bulan Syawal. Maka seakan-akan puasa setahun penuh. Maka apa? Saya punya tabungan untuk tidak puasa sunnah sampai setahun depan. Kayak ada tabungan apa? Kayak ada tabungan pahala. Hah? Barang siapa yang berpuasa Arafah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemarin saya puasa Arafah, dosa saya diampuni. Maka saya sekarang berbuat dosa, nanti Arafah berikutnya saya puasa lagi, hilang dosa saya. Jadi kayak punya tabungan pahala. Hah? Over PD. Hah? Dia dengar hadis Rasul alaihi salatu wasalam, hajjul mabrur laisa jazaa ilal jannah. Haji mabrur tidak ada ganjarannya melainkan surga. Sudah pulang haji, enggak sholat, enggak zakat, enggak puasa. Saya kan haji dan ganjarannya surga. Ngapain lagi saya puasa? Over PD, seakan-akan apa? Dia punya rekening yang diterbitkan atas nama dia, si fulan punya tabungan pahala. Seakan-akan dia punya tuh nomor rekening kayak gitu. Ini bedanya salaf dengan orang-orang belakangan. Hah? Maka Rasul katakan mereka ini bukan orang-orang yang biasa mencuri, bukan orang-orang yang biasa minum khamr, tapi bahkan mereka adalah orang yang biasa berpuasa, biasa sholat, biasa bersedekah. Tapi hati mereka dipenuhi dengan ketakutan, amal mereka tidak diterima. Hati mereka penuh ketakutan, amal mereka tidak diterima. Lalu dengan sebab ketakutan amal mereka tidak diterima, apa yang ada pada diri mereka? Rasul katakan, ulaika allazina yusari'una fil khairat. Dengan sebab rasa khawatir amal mereka itu tidak diterima, padahal mereka bukan pelaku kemaksiatan. Maka setelah itu mereka apa? Berlomba-lomba untuk mengerjakan aneka ragam kebaikan. Maka alamat diterimanya amal soleh yang kedua ini, Pak jemaah, itu memang agak mengherankan bagi orang seperti kita. Hah? Seperti orang belakangan. Hah? Tapi ini terjadi pada salaf kita lihat. Kata Imam Ibnu Abi Mulaikah. Imam Ibnu Abi Mulaikah, imam dari kalangan tabi'in, yang dia bertemu dengan setidaknya 30 orang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Ibnu Abi Mulaikah berkata, dan ucapan Imam Ibnu Abi Mulaikah ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya secara muallak. Apa kata Imam Ibnu Abi Mulaikah? Adraktu salasina min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wassalam. Saya berjumpa, kata Ibnu Abi Mulaikah, tidak kurang dari 30 orang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Enggak main-main. Seseorang yang bertemu dengan 30 orang sahabat Rasul, eh? Itu secara tobaqoh, sudah masuk tobaqoh kibar tabi'in. Aku bertemu dengan 30 orang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Dan mereka seluruhnya, yakni 30 orang sahabat Rasul yang aku jumpai itu, hah? Apa kata Imam Ibnu Abi Mulaikah? Mereka seluruhnya punya rasa takut, ada kemunafikan di dalam hati mereka. Timbul pertanyaan, dari 30 orang yang dijumpai Ibnu Abi Mulaikah ini siapa di antaranya? Di antaranya Umar bin Khattab. Hah? Yang kita sama-sama tahu, Rasul alaihi salatu wasalam pernah mengatakan dalam satu kali kesempatan, Umar di surga. Gitu ya. Umar di surga, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi Umar bin Khattab telah mendapatkan janji masuk surga ketika dia masih berjalan-jalan di muka bumi. Ini salah seorang yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah. Tapi kita sama-sama maklum bahwasanya di sana Rasul punya rahasia dengan Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, yang Rasul pernah menceritakan siapa orang-orang munafik yang ada di Madinah. Dan gak ada yang tahu siapa orang-orang munafik yang ada di Madinah kecuali Huzaifah. Dan Rasul berwasiat kepada Huzaifah agar Huzaifah menjaga rahasia ini. Para sahabat tahu bahwasanya Huzaifah punya nama-nama orang-orang munafik di Madinah. Setelah Rasul wafat, maka di antara kegalauan Umar, padahal dia ahlu surga, ahlu jannah, dia mendatangi Huzaifah. Huzaifah, ini setelah Rasul wafat ya? Bukankah engkau mengetahui nama-nama orang yang Rasulullah alaihi salatu wasallam sebut sebagai orang munafik yang ada di Mekah, di Madinah? Iya, kata Huzaifah. Maukah engkau berbagi informasi itu kepada diriku? Enggak, kata Huzaifah. Ya, karena ini janjiku kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Pergi Umar. Tapi rasa galau pada hati Umar. Jangan-jangan dia termaksud orang yang disebut namanya oleh Rasul. Padahal Umar, Al-Farruq, Ahlul Jannah, khalifahnya Rasul, sekaligus mertuanya Rasul alaihi salatu wasalam, datang pada kesempatan berikutnya. Ya, kalau engkau gak mau ngasih tahu siapa nama-nama orang yang ada di Madinah ini, orang-orang munafik, kira-kira namaku disebut gak oleh Rasul? Apakah namaku itu disebut oleh Rasul alaihi salatu wasalam? Ini kata Umar, bertanya kepada Huzaifah. Kata Huzaifah, aku melihat kalau tidak aku jawab, engkau akan datang lagi wahai Umar. Kalau gak dijawab akan datang lagi. Maka apa kata Huzaifah? Namamu tidak disebut oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dan aku tidak akan mengatakan apapun juga setelah ini kepada siapapun juga. Jadi kalau Umar gak dijawab, dia datang lagi bakalan dengan beraneka ragam cara, pengen tahu nama dia disebut gak oleh Rasul. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah ucapan Imam Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya aku menjumpai 30 orang sahabat dari sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam yang mereka seluruhnya khawatir ada kemunafikan di dalam hati mereka. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Alamat keimanan adalah dia mengkhawatirkan kemunafikan ada pada dirinya. Alamat keimanan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah dia mengkhawatirkan kemunafikan ada pada dirinya. Maka berdasarkan itu, alamat amal diterima adalah dia mengkhawatirkan amalnya tidak diterima. Dan ini mengkhawatirkan amalnya tidak diterima itu bukan dalam rangka hendak membuka pintu buruk sangka kepada Allah, tidak. Jangan-jangan Allah tidak menerima amal pahala saya. Bukan. Bukan hendak membuka pintu buruk sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengikrarkan bahwasanya Dia Azza wa Jalla sedikit pun tidak akan mengingkari janjinya. Kalau amal kita itu memang layak diterima, maka pasti ada ganjarannya. Tapi khawatir amal tidak diterima ini dalam rangka membuka pintu buruk sangka kepada diri sendiri. Bukan hendak membuka pintu buruk sangka kepada Allah. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala luput, tidak mengganjar amal pahala saya. Jangan-jangan malaikat pencatat amal sedang tertidur, sehingga ketika saya mengerjakan amal tersebut tidak sempat tercatat. Nauzubillah. Tapi ini hendak membuka pintu buruk sangka atas dirinya. Ketika dia membuka pintu buruk sangka atas dirinya, jangan-jangan amal saya tidak diterima. Ya? Maka yang diharapkan atas itu semua apa? Rasul mengatakan, ketika mereka khawatir amal mereka tidak Allah Azza wa Jalla terima, maka mereka susul dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Jangan-jangan amal saya enggak diterima tuh yang barusan. Hah? Maka saya harus mencari agar amal saya diterima, maka saya hendak mengerjakan kebaikan ini. Setelah selesai mengerjakan kebaikan ini, jangan-jangan yang ini enggak diterima, dia lanjutkan mengerjakan kebaikan-kebaikan berikutnya. Bukan kemudian, nah saya kan udah puasa Ramadan 6 hari bulan Syawal, 30 hari selesai sudah khalas. Hah? Saya udah haji mabrur, jazaknya surga, nah, ngapain lagi amal ibadah? Hah? Saya kan kiai, ustad, keturunan Rasul, ngapain lagi capek-capek beribadah? Apa-apaan yang model-modelnya kayak gini? Allahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanya sebelum saya lanjutkan? Saya minum dulu. Bagi ummahat kalau ada yang mau ditanya ditulis ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kita lanjutkan. Di antara alamat amal diterima, ini kita katakan ada 10, ya, tapi enggak 10-10-nya bisa kita sampaikan. Dan ini yang ketiga. Ya. Di antara alamat amal seseorang diterima, yakni yang ketiga, dia mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Timbul makin lama perasaan cinta kepada ketaatan, dan timbul makin lama perasaan benci kepada kemaksiatan. Rasa cintanya kepada ketaatan makin kuat, rasa bencinya kepada kemaksiatan pun makin kuat. Nih, jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan sangat indah sekali dari berbagai macam faedah mengingat Allah. Dari berbagai macam faedah mengingat Allah. Jadi faedah mengingat Allah, faedah berzikir itu banyak. Tidak kurang dari 60 disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam mukadimah kitab beliau Wabilu Sayyib min Kalimati Thayyib. Enggak kurang dari 60 faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan zikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran atau yang semisalnya, itu amal ketaatan. Yakni apa? Hati itu menjadi tenang. Suka akan ketaatan. Membenci kemaksiatan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd. Ayat yang ke 28. Surat yang ke-13 ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina amanu wa tatma'inu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'inul qulub." Yakni orang-orang yang beriman, hati mereka itu menjadi tentram, menjadi tenang. Ketentraman dan ketenangan orang-orang beriman ini dengan sebab apa? Dengan sebab mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis, ketika menggambarkan aneka ragam ketenangan manusia, ya, ketika menggambarkan aneka ragam ketenangan manusia, ada yang tenang, di atas kemaksiatan, ada yang tenang, di atas kelalaian, ada yang tenang, di atas ketaatan, dan beraneka ragam ketenangan yang dialami oleh jiwa manusia. Maka Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala beliau mengatakan, dari seluruh macam ketenangan yang dialami oleh hati manusia, ketenangan yang dialami oleh orang-orang yang beriman, di antara salah satu yang menyebabkannya adalah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini alamat. Kata para ulama, ini alamat. Kalau ketenangan seseorang hamba itu misalnya dia peroleh dengan cara memaksiati Allah Subhanahu wa taala, ini alamat ada sesuatu atas keimanannya. Sebagaimana apabila ketenangan seorang hamba berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harap baik atas hamba tersebut. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Datang seorang pemuda kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dia mengacungkan jarinya di hadapan para sahabat. "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Anak muda, penuh dengan semangat dan gelora, dia mengacungkan jarinya di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat. "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Para sahabat geger, mengucapkan kalimat yang kurang baik untuk anak ini. Rasul kemudian mengatakan kepada anak ini, "Sini mendekat." Mendekatlah anak ini. Kemudian Rasul mengatakan, "Bagaimana menurut pendapatmu kalau ada seseorang menzinai ibumu, apakah engkau suka?" "Sekali-kali saya enggak suka, wahai Rasulullah." "Kalau ada orang menzinai kakak perempuanmu, kamu suka?" "Saya juga enggak suka." "Kalau ada orang menzinai adik perempuanmu, kamu suka?" "Enggak juga, saya suka." Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? "Begitu juga manusia enggak suka saudara-saudara perempuannya dan ibunya dizinaimu." Tapi namanya anak muda, mungkin semangatnya, geloranya masih menggelegar gitu ya. Dia minta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, Tolong engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keinginan ini dari diriku. Maka Rasul berdoa, ya Allah bersihkanlah hatinya, dan seterusnya. Maka kemudian anak ini, anak muda ini keluar dan dia menjumpai dirinya tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk berzina, yakni hatinya tenang di atas ketaatan, tidak ingin berzina. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, lihat, perhatikan diri kita. Kalau kemudian di antara ketenangan kita, kecintaan kita, ya, adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala maksiati, maaf, yang sesuatu yang Allah Azza wa Jalla benci, maka jangan-jangan, dan bisa jadi itu alamat di antara alamat-alamat amal soleh kita tidak Allah Subhanahu wa taala terima. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, di antara alamat amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pelakunya setelah itu memperbanyak istighfar dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya. Di antara alamat amal soleh tersebut Allah Subhanahu wa taala terima, pelaku amal, dia setelah melakukan amal, dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menerima amalnya. Jemaah, setelah melewati 23 tahun perjalanan berdakwah, bukan masa yang sebentar. Mungkin ada yang membayangkan 23 tahun sebentar. Saya kenal seorang ustadz yang berdakwah 40 tahun. Oh iya, ustadz yang berdakwah 40 tahun itu kan tidak menjumpai menjadi seorang Islam sendirian di muka bumi. Hah? Tapi bayangkan bagaimana keadaan seseorang yang namanya Muhammad pada saat itu. Hah? Yang mendakwahkan tauhid seorang diri pada saat itu. Enggak ada yang ngebantu kecuali hanya satu atau dua orang, Khadijah dan Abu Thalib. Singkat cerita, 23 tahun perjalanan panjang Rasul alaihi salatu wasallam berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah, Allah tepati. Jadi amal, Rasul telah beramal yakni berdakwah. Janji Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tepati. Simak baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr. Surat pendek, 3 ayat madaniyah. Yang Allah Subhanahu wa taala dengan surat ini mengingatkan kepada Rasulnya yang mulia alaihi masallatu wassalam bahwasanya kejayaan Islam, banyaknya orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala bukan karenamu Muhammad. Para dai, para ustadz harus sering-sering baca ayat ini dan mentadaburinya. Tidak syak lagi bahwasanya pendakwah paling baik sepanjang zaman Al-Mustafa Muhammad Habibuna alaihi masallatu wassalam. Enggak syak lagi. Hah? Bersih hatinya dari berbagai macam kepentingan. Hah? Adapun ustaz-ustaz, kiai, syekh, mungkin ada satu dua buah kepentingan di balik dakwahnya, Allah a'lam. Tapi ikhlas berdakwah karena Allah, siapa dia? Muhammad alaihi masallatu wassalam. Ya? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dengan tiga surat, maaf, dengan tiga ayat pendek yang kalau kita tadaburi, masya Allah luar biasa. Tiga ayat pendek ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangannya. Hah? Maka berombongan-berombongan manusia dari berbagai macam penjuru Arab datang menuju Rasul alaihi salatu wasalam dan mengikrarkan keislamannya. Seakan-akan Allah azza wajalla hendak mengatakan, ini bukan karenamu Muhammad. Ini adalah karena pertolonganku. Seakan-akan begitu. Hah? Berombongan-berombongan manusia dari berbagai macam penjuru masuk ke dalam agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada nabinya bahwasanya ini bukan karenamu, tapi ini karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu, janji Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Hah? Manusia banyak mengikuti agama Islam. Mungkin pada jiwa yang lemah. Kalau dia lihat banyak orang yang mengijabah seruannya. Pada jiwa yang lemah. Kalau dia lihat banyak orang yang mengikuti dakwahnya, bisa jadi muncul takabur, muncul sombong. Tapi kita lagi bicara tentang jiwa Muhammad alaihi masallatu wassalam. Hah? Kalau Muhammad alaihi masallatu wassalam saja masih Allah azza wajalla peringatkan bahwasanya kemenangan dan pertolongan ini muncul dari Allah, kemudian Allah azza wajalla katakan, apa kata Allah azza wajalla? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawaba. Maka engkau memuji Allah. Sepatutnya engkau memuji Allah. Orang ini banyak masuk ke dalam agama Islam. Hah? Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir, mohon ampunlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi ya jemaah. Hah? Kita lagi bicara tentang Muhammad alaihi masallatu wassalam. Hah? Bisa jadi di sepanjang perjalanan dakwah beliau, apalagi dakwah kita, ada sesuatu yang kemudian tercorengi dengan ketidakikhlasan. Hah? Maka di sana butuh untuk beristighfar. Bisa jadi sepanjang 30 hari perjalanan kita berpuasa Ramadan tercorengi dengan ketidakikhlasan. Maka di sana butuh untuk beristighfar. Hah? Lihat. Ibroh yang luar biasa. Dan ini di YouTube ada. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, ketika beliau memberikan sebuah pelajaran, beliau menukil ketika beliau memberikan taklik kepada akidah Tohawiyah, beliau menukil sebuah ayat. Ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-127. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iz yarfa'u Ibrahim qa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud innaka antas sami'ul alim. Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah kamu ketika Ibrahim berdua dengan anaknya yakni Ismail, pelan-pelan mereka membangun Ka'bah, mengumpulkan batuan, mengumpulkan bebatuan, dan menyusun dari bawah sampai ditinggikan itu Ka'bah. Nah, setelah selesai Ka'bah itu jadi, mereka kemudian berdoa. Apa doa yang mereka kemudian panjatkan? Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb kami, terimalah amal kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Apa kata Syekh bin Baz ketika menukil ayat ini? Kata Syekh bin Baz, dua orang nabi di tanah haram mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Setelah selesai, mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal mereka. Isi jemaah, yang berdoa ini siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim yang berdoa. Apakah Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu atas inisiatifnya? Aljawab tidak. Apakah kemudian Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu ada di Mekah berdasarkan inisiatifnya? Jawabannya juga tidak. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Allah juga tunjukkan kepada Nabi Ibrahim Ka'bah itu mesti dibangun di mana. Allah juga tunjukkan kepada Nabi Ibrahim bagaimana cara atau bentuk Ka'bah itu seperti apa. Dan ini Nabi. Tapi kemudian ketika mereka selesai membangun Ka'bah, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rab, terima nih amal kami. Sesungguhnya Engkau mendengar, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka kata para ulama, semisal Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara alamat amal itu diterima, seseorang setelah mengerjakan amal tersebut, dia banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah amal ibadah yang barusan saya kerjakan. Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif ketika menjelaskan salaf kita keadaannya, apa kata Imam Ibn Rajab? Salaf kita setengah tahun awal berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikanlah saya ke bulan Ramadan. Setelah lewat bulan Ramadan, setengah tahun berikutnya, apa yang mereka panjatkan sebagai bentuk doa? Ya Allah, terimalah puasa saya di bulan Ramadan yang barusan saya kerjakan. Dan gambaran ini jauh dari sisi kita. Setengah tahun awal berdoa, ya Allah sampaikanlah saya ke bulan Ramadan. Setengah tahun berikutnya dia berdoa, ya Allah terimalah pahala puasa Ramadan yang barusan saya kerjakan. Ini salaf kita. Maka Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan kenapa sih jemaah, pekerjaan yang paling baik. Ini berdasarkan kalam Allah dan kalam Rasulnya. Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang mengajak atau menyeru orang kepada agama Allah. Kalau ulama boleh dikatakan sebagai profesi, maka profesi yang paling baik adalah ulama. Hah? Bagaimana tidak? Ulama pewaris para nabi. Kan begitu. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala punya ungkapan yang indah sekali. Kenapa nih? Di antara hikmah dan di antara yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam bagi para dai, ustaz, kiai, ulama, syekh ataupun siapapun dia, ketika dia selesai menyampaikan ayat Allah, ketika selesai dia menyampaikan sabda Rasul, ketika dia selesai menyampaikan atau mengajak manusia ke dalam agama Allah, memperbaiki diri, dia katakan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Kan begitu ya? Doa kafaratul apa? Majelis. Kata Syekh Utsaimin apa? Hah? Di antara hikmah mengapa kemudian orang-orang yang menyeru kepada agama Allah dan ini adalah sebaik-baiknya perbuatan karena mereka adalah pewarisnya para nabi, disunnahkan. Enggak wajib memang menutup dengan itu, tapi itu sunnah. Hah? Dengan doa kafaratul majlis agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal mereka. Dan Allah wa'alam bisawab. Masih ada beberapa lagi yang belum kita sebutkan, dari 10 baru 5 kita sebutkan. Qadarullah wa masyafa'al, dan kurang lebih 15 menit lagi kita sampai ke waktu zuhur. Mungkin ada yang hendak ditanyakan, saya persilahkan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan.